Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan risalah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang membahas tentang seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Pembahasan kita masih pada masalah yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya al-ilmu hayatun wa nur. Ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-35, Allahu nurus samawati wal ard, sampai dengan wallahu bikulli syai'in alim. Pada lafaz yang berbunyi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang Allah azza wa jalla perumpamakan jati diri seorang muslim. Allah berikan hidayah kepada dirinya dan Allah berikan kepadanya cahaya. Bahkan cahaya tersebut Allah sebutkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah maknanya adalah nurul iman wa nurul Quran. Yakni maksudnya adalah cahaya keimanan dan cahaya Al-Quran, cahaya iman dan cahaya Al-Quran. Sehingga ketika seorang mukmin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, ia mengimani Al-Quran, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, maka ia hidup di alam dunia ini dalam keadaan berada di atas cahaya yang demikian terang, nurun ala nur, sehingga dengannya akan terbimbing setiap gerak-geriknya hingga akhirnya sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan sekali lagi ini menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, ilmu tentang iman, ilmu tentang Al-Quran dan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya adalah seafdal-afdal dan seutama-utama ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Wa qala fi ayatin nur, Allah berfirman di dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nur pada firman-Nya nurun ala nur. Beliau menyebutkan wa huwa nurul Quran ala nuril iman. Maksudnya adalah cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Naam. Wa fi hadits Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Ini perhatikan di dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innallaha daraba mathalan siratan mustaqima. Allah azza wa jalla telah membuat permisalan tentang sirat mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang kita senantiasa memohon dalam solat kita agar diberikan hidayah oleh Allah azza wa jalla, agar bisa berada di atas jalan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membuat permisalan terhadap jalan yang lurus tersebut. Wa 'ala kanafai sirati suwarani lahuma abwabun mufattahatun. Dan di samping dari sirat mustaqim tersebut terdapat pagar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada kedua pagar ini terdapat pintu-pintu yang terbuka. Sehingga sirat al-mustaqim digambarkan dalam hadis ini adalah garis yang lurus, sementara di samping kanan kiri garis tersebut terdapat pagar. Terdapat pagar yang melindunginya. Dan pada pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun. Dan di atas pintu-pintu yang terbuka tersebut terdapat sutur, tirai-tirai yang menutupinya. Naam. Wa da'in yad'u 'ala sirat. Di samping pintu yang terbuka tersebut terdapat tirai-tirai yang menutupinya. Juga terdapat penyeru yang ketika seseorang mukmin berjalan di atas sirat tersebut kemudian tergoda melihat isi dari pintu yang terbuka yang ada di samping kanan atau kirinya, dalam keadaan pintu itu tidak begitu jelas, tertutup oleh tirai, namun hasratnya untuk masuk ke pintu tersebut demikian besar. Rasul menyebutkan di atas pintu yang terbuka itu ada penyeru yang mengingatkan seseorang untuk terus berada di atas siratal mustaqim, yang membimbing seseorang untuk melanjutkan jalannya di atas siratal mustaqim. Naam. Wada'in yad'u fawqahu. Terdapat seorang penyeru yang menyeru di atasnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah azza wa jalla dalam surah Yunus ayat yang ke-25. Allah tabaraka wa ta'ala menyeru seseorang menuju tempat tinggal yang penuh keselamatan, yaitu al-jannah, dan membimbing siapa saja yang dikehendakinya agar bisa berjalan di atas siratul mustaqim. Naam. Sehingga di dalam hadis ini nampak jelas gambaran seperti apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada jalan yang lurus dan di samping kanan kiri jalan tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka. Dalam keadaan pintu-pintu tersebut terdapat tirai yang menutupinya, dan juga di atasnya terdapat seorang penyeru yang menyeru seseorang agar terus melanjutkan langkahnya menuju siratul mustaqim. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan dalam hadis ini, wal abwabu allati ala kanafai sirat hududullah. Pintu-pintu yang terbuka yang berada di samping kanan dan kiri sirat adalah batasan-batasan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangan Allah yang Allah Azza wa Jalla haramkan bagi seseorang untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Naam. Itulah pintu-pintu yang terbuka yang terletak di samping kanan dan kiri sirat. Fala yaqa'u ahadun fi hududillah hatta yakshifa as-satra. Tidak ada seseorang pun yang terjatuh ke dalam salah satu dari larangan Allah Azza wa Jalla hingga pertama kali yang harus dia lakukan adalah membuka tabir penutup pintu tersebut. Dia buka tabirnya baru dia bisa masuk ke pintu yang ada di samping kanan atau kiri sirat. Naam. Walladzi yad'u min fawqihi wa'idhu rabbih. Adapun yang menyeru di atas pintu-pintu tersebut untuk kemudian seseorang jangan membukanya, untuk kemudian seseorang jangan masuk ke pintu tersebut, untuk kemudian seseorang diingatkan agar terus berjalan di atas sirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wa'idullah, wa'idu rabbih, pemberi peringatan dari Rabb-nya yang memberikan peringatan kepada seseorang untuk terus berada di atas siratal mustaqim. Rawahu Tirmidzi, dan hadis ini diriwayatkan oleh al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wahadha lafzuhu, dan lafaz ini adalah lafaznya. Wal-imamu Ahmad, demikian pula oleh al-imamu Ahmad. Walafzuhu, dan beliau menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Dalam riwayat al-imamu Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wadda'i ala sirat kitabullah. Yang menyeru di atas sirat adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada hambanya, yang Allah azza wa jalla khabarkan dalam ayatnya hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi fawqa sirat, adapun penyeru yang ada di atas sirat. Sehingga dalam riwayat ini terdapat dua penyeru. Penyeru yang pertama yang mengingatkan seseorang berada di atas pintu-pintu yang terbuka. Dalam riwayat Ahmad disebutkan itu adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan terdapat pula penyeru yang berada di atas sirat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Peringatan dari sisi Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam hati setiap mu'min. Nah, فَذَكَرَ الْأَصْلَيْنِ وَهُوَ وَهُمَّ دَاعِ الْقُرْآنِ وَدَاعِ الْإِمَانِ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan adanya dua penyeru. Yang dimaksud dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, وَهُمَّ دَاعِ الْقُرْآنِ وَدَاعِ الْإِمَانِ. Penyeru yang pertama maksudnya adalah Al-Quran. Penyeru yang kedua adalah maksudnya iman yang Allah Azza wa Jalla berikan pada setiap mukmin. Sehingga inilah maksud dari firman Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang demikian terang Allah berikan pada seorang mukmin adanya dua cahaya yang bisa membimbing langkahnya, yang bisa membimbing semua aktivitasnya di alam dunia agar terus sejalan di atas siratal mustaqim. Naam. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Nabi SAW menyebutkan wa ala babis sirati da'in yaqulu, dan di atas pintu sirat tersebut terdapat seorang penyeru yang mengatakan ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai sekalian manusia, teruslah kalian masuk berjalan di atas sirat tersebut, wala ta'uju, jangan kalian berbelok. Sehingga ketika seorang dia berkeinginan untuk masuk ke pintu yang terbuka tersebut, sehingga menyebabkan akhirnya dia berpaling dari siratal mustaqim, ada penyuruh yang mengingatkan kepada dirinya untuk terus berada di atas sirat, dan jangan berbelok ke arah pintu-pintu tersebut. Fa idza arada al-insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab, apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk masuk membuka pintu-pintu yang terbuka tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyeru ini akan mengatakan, waihak, celaka engkau, la taftahu, jangan kamu membukanya. Fa innaka in taftahu talijuhu, karena kalau semisal engkau membukanya, membuka perisai ataukah penutup tersebut, maka akan menyebabkan engkau masuk ke dalamnya, melenceng dari siratul mustaqim. Kemudian dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fasiratul Islam, yang dimaksud dengan sirat adalah Islam. Wasuwarani hududullah, adapun pagar yang memagari sirat yang terletak di antara kanan dan kiri sirat adalah batasan-batasan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattahah maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadda'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Adapun penyeru yang berada di atas sirat adalah pemberi peringatan dari sisi Allah Azza wa Jal yang terdapat di dalam hati setiap muslim. Sehingga di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nampak jelas di sisi kita ketika seorang mempelajari iman, mempelajari al-ilmu seputar iman dan Islam, demikian pula Al-Quran, Allah Azza wa Jalla akan berikan di dalam hatinya adanya pemberi peringatan yang ketika seseorang cenderung melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sang pemberi peringatan ini akan memberikan peringatan kepada dirinya untuk berhenti, untuk meninggalkannya dan terus berada di atas siratal mustaqim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya amanah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan lafaz amanah itu memiliki dua jenis, dua macam. Yang pertama adalah amanah fi umuri ad-din, amanah untuk menjalankan perkara-perkara agama, menjalankan sholat dengan khusyuk, menjalankan puasa dengan menjalankan rukun-rukunnya serta persyaratan-persyaratannya, menjalankan ibadah haji dengan menjalankan manasik-manasiknya dan yang lainnya. Beribadah dengan ikhlas ini juga termasuk dari amanah yang Allah Azza wa Jalla bebankan agar setiap muslim menunaikan amanah tersebut pada setiap ibadah-ibadahnya. Yang kedua berhubungan dengan perkara dunia, berhubungan dengan harta benda seorang muslim yang lain atau orang lain. Dalam urusan tijarah perdagangan ada amanah, dalam urusan titip menitip harta juga ada amanah, dan yang lainnya. Dan kedua amanah ini adalah termasuk dari perkara yang Allah Azza wa Jalla wajibkan agar setiap muslim menunaikannya dengan sebenar-benarnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian agar kalian benar-benar menunaikan, menjalankan amanah tersebut untuk kalian berikan kepada pemilik-pemiliknya. Naam. Dan di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhu diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amanah pada awal kali turunnya Allah Azza wa Jalla berikan pada hati-hati setiap manusia. Kalau asal kata jazar itu artinya asal, akar, menunjukkan pada dasar akar hati seorang manusia. Masing-masing hati seorang manusia memahami apa itu amanah. Thumma nazala al-Qur'an, kemudian ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alimu minal iman thumma 'alimu minal Qur'an. Kemudian akhirnya mereka umat manusia mengetahui amanah ini dari iman dan mengetahui amanah ini dari Al-Qur'an. Dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang iman dan Al-Qur'an sebagai dua perkara yang dengannya seorang manusia mengerti dan memahami amanah tersebut. Naam. Ini disebutkan adanya iman dan Al-Qur'an. Sehingga beliau membawakan hadis ini sebagai dalil bahwasanya nurun ala nur yang dimaksud adalah nurul Qur'an dan nurul iman, cahaya Al-Qur'an dan cahaya iman. Wa fi sahihaini, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa Al-As'ari, dari hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujati. Permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah utrujah. Yang buah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Rasanya enak, rasanya bagus, dan aromanya juga wangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun permisalan seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Qur'an, kamatsalit tamrah, seperti halnya buah kurma. Ta'muha tayyibun wa la riha laha, yang rasanya manis, rasanya nikmat, rasanya lezat, namun tidak memiliki aroma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an karrihana, karrihana. Adapun permisalan seorang munafik yang dia membaca Al-Qur'an seperti halnya ar-rayhana. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Rasanya pahit, tidak lezat, tidak enak dirasa. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah, adapun permisalan seorang munafik yang dia tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah hanzalah. Ta'muha murrun wa la riha laha, yang rasanya pahit dan tidak ada aroma wanginya. Kemudian di dalam beberapa hadis ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dan menyimpulkan, fa ja'ala an-nasa arba'ata aqsamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi empat macam. Al-awwalu, yang pertama, ahlul imani wal Qur'an, seseorang yang memiliki iman dan memahami Al-Qur'an. Wahum khiyarun nas, mereka adalah manusia yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dan memahami, mempelajari Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah, yang Allah sifati mereka sebagaimana buah utrujah yang wangi baunya dan enak rasanya, lezat ketika dirasa. Naam. Wa tsani ahlul iman alladzina la yaqra'una al-Qur'an, kelompok yang kedua kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah seseorang yang hanya memiliki iman namun tidak membaca Al-Qur'an. tidak mengerti Al-Quran. Wahum dunahum, maka kedudukannya di bawah kelompok yang pertama. Fahaula humus su'ada, maka mereka-mereka ini disebabkan karena adanya iman, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, as-su'ada, karena memiliki iman. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang beriman. Keberuntungan disebabkan karena iman. Wal asqiya'u qismani, dan kedua golongan ini adalah golongan yang selamat, golongan yang beruntung dunianya dan akhiratnya. Orang yang diberikan iman dan Al-Quran, dan ini yang terbaiknya, serta orang yang hanya memiliki iman dan tidak memiliki Al-Quran. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah al-asqiya, kelompok yang sengsara. Qismani, mereka ada dua kelompok. Ahaduhuma, yang pertama, man utiya Qur'anan bila iman, seseorang yang hanya diberi Al-Quran namun tidak memiliki iman. Fahuwa munafiq, maka mereka ini adalah orang-orang munafiq yang hanya menampakkan iman dengan zahir amalannya, adapun batinnya menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan permisalannya seperti buah ar-raihanah yang hanya memiliki aroma yang wangi namun memiliki rasa yang demikian pahit. Nah, wazani, kelompok sengsara yang kedua, dan ini yang keempat, adalah man la utiya Qur'anan wala imanan, seseorang yang tidak Allah berikan kepada dirinya iman dan tidak pula Al-Quran, dia seorang yang kafir wal iyadz billah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal maqsudu anna al-Qur'ana wal iman, dan yang dimaksud dari penjelasan-penjelasan tersebut bahwasanya Al-Qur'an dan iman, huma nurun, keduanya adalah cahaya. Al-Qur'an dan iman, keduanya adalah cahaya, sehingga ketika seorang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari iman, maka akan menyebabkan dia mendapatkan cahaya yang demikian terang benderang. Cahaya yang pertama dihasilkan karena cahaya iman yang dia pelajari tersebut. Yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nah, wa huma nurun yaj'aluhu Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi. Keduanya adalah cahaya, Allah jadikan cahaya ini di dalam hati siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa annahuma aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah, dan keduanya ini, Al-Qur'an dan iman, adalah dasar seseorang mendapatkan seluruh perkara-perkara kebaikan, baik menyangkut kehidupan dunianya berupa rizki yang halal, keluarga, demikian pula keturunan serta yang semisalnya dalam perkara-perkara dunia, demikian pula seluruh kebaikan akhirat juga dihasilkan disebabkan karena iman dan Al-Quran. Wa ilmuhuma ajallul ulumi wa afdaluha. Lihat penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan mengilmui keduanya, seseorang mempelajari apa itu iman, mempelajari konsekuensi iman, dan mempelajari Al-Quran, tafsirnya, penjelasannya, maknanya, adalah termasuk dari semulia-mulia ilmu dan seutama-utamanya, kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Balla ilma fil haqiqah, bahkan tidak ada ilmu secara hakikat, realita, kenyataan yang sebenarnya. Yanfa'u sahibahu illa ilmuhuma, yang akan memberikan manfaat kepada seseorang kecuali ilmu mempelajari keduanya, mempelajari Al-Quran dan mempelajari iman. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa saja sehingga seseorang bisa meniti berada di atas siratal mustaqim. Dia bisa berada di atas siratal mustaqim disebabkan karena ajakan iman yang ada di dalam hatinya. Ajakan Al-Quran yang dia pelajari sehingga setiap dia berupaya terjatuh ke dalam perkara keharaman, melainkan imannya menyuruhnya untuk berhenti, melainkan Al-Quran yang dia pelajari menyuruhnya untuk berhenti, sehingga dengan ajakan keduanya sebagai hidayah dari sisi Allah Azza wa Jal menyebabkan sang mukmin untuk terus berjalan di atas siratul mustaqim sehingga dia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini menjelaskan sekali lagi keutamaan al-ilm, terkhusus ilmu yang menjelaskan seputar iman dan menjelaskan seputar Al-Quran, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Al-wajhu thalithu wal-ishrun. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, sisi yang ke-23 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan yang terdapat pada al-ilm. Kata beliau rahimahullah, al-kalbul mu'allamu afdalu minal jahil. Seekor anjing yang diajari oleh seseorang sehingga dia menjadi seekor anjing pemburu yang cerdas, seekor anjing pemburu yang cerdas yang sudah diajari, dididik oleh seseorang, afdalu minal jahil, kedudukan seekor anjing yang sudah diajari bagaimana caranya menangkap buruan, bagaimana caranya memberikannya kepada orang yang membawanya, itu lebih afdal dibandingkan seekor anjing yang jahil. Seekor anjing yang jahil. Naam, sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seekor anjing yang sudah terlatih tersebut. Naam. Nanti insyaallah akan kita sebutkan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Annallaha subhanahu ja'ala saydal kalbil jahili maitatan yahrumu akluha." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hewan buruan yang ditangkap oleh seekor anjing yang jahil kedudukannya sama dengan bangkai yang diharamkan bagi seseorang mukmin untuk memakannya. Wa abaha saydal kalbil mu'allam, dan Allah Azza wa Jalla membolehkan untuk seseorang memakan bangkai dari tangkapan seekor anjing yang sudah dididik, yang sudah diajari sehingga menjadi anjing buruan, anjing pemburu yang cerdas, yang pintar. Perbedaan keduanya disebut kalian mereka para ulama, kalau anjing yang jahil ketika dia diperintahkan untuk menangkap seekor hewan yang terjatuh, apakah disebabkan karena tembakan dari senapan ataukah panah yang dilempar, tombak yang dilempar, maka anjing yang jahil tersebut mengira bahwasanya hewan tersebut adalah untuknya, sehingga dia akan membunuhnya dan akan memakannya. Akan membunuhnya dan akan memakannya. Adapun seekor anjing yang cerdas, menjadi anjing buruan yang pintar ketika dia mengetahui hewan buruan tersebut adalah milik tuannya, maka dia akan berupaya untuk menangkapnya dan kemudian membunuhnya, dan akan diberikan kepada tuannya, tidak dia makan sedikit pun dari buruan tersebut. Naam. Ini perbedaan seekor anjing yang pintar dengan seekor anjing yang jahil. Subhanallah. Sehingga dengan penjelasan ini, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, keutamaan ilmu itu juga dirasa oleh binatang-binatang, ya kan? Anjing yang pintar ternyata memiliki keistimewaan dari sisi hukum syar'i. Bangkai yang dia gigit, bangkai yang dia tangkap halal untuk dikonsumsi, halal untuk dimakan. Anjing yang jahil, yang tidak berilmu, yang jahil, ketika menangkap hewan buruan diharamkan, bahkan kedudukannya sama seperti bangkai. Tidak boleh bagi seseorang untuk memakan hewan tersebut. Wa hadza aidan syarra min syarafil ilmi. Ini juga penjelasan yang menyebutkan keutamaan yang terdapat pada al-ilm. Annahu la yubahu illa saydul kalbil alim. Bahwasanya tidak dibolehkan bagi seseorang kecuali hanya memakan hewan-hewan tangkapan buruan yang diambil oleh seekor anjing yang cerdas, yang pintar. Wa ammal kalbul jahil, adapun seekor anjing yang jahil, fala yahillu aklu saydihi, tidak halal bagi seseorang untuk memakan buruannya. Fadalla ala syarafil ilmi wa fadlihi, sehingga penjelasan ini kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan yang terdapat pada al-ilm, menyebabkan hingga seekor anjing memiliki kedudukan yang istimewa, yang berbeda, bahkan dalam hal status hewan yang dia gigit, hewan yang dia tangkap, apakah halal ataukah haram, boleh dimakan atau tidak oleh seorang mukmin. Naam. Ini menunjukkan keutamaan al-ilm. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepada engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Qul, katakanlah ya Muhammad, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan apa saja yang kalian ajari dari hewan-hewan buruan kalian, anjing-anjing yang pintar, yang kalian ajari mereka dari perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih, dan makanlah binatang-binatang yang digigit, yang diambil oleh hewan-hewan buruan tersebut, dan sebutlah nama Allah Azza wa Jalla ketika kalian melepasnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha cepat balasannya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Ma'idah, tepatnya pada ayat yang keempat. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, walaula maziyatul ilmi wa ta'lim wa syarfuhuma kana saydul kalbil mu'allam wal jahili sawaa. Kalaulah bukan karena keutamaan ilmu dan mengajarkan al-ilmu, mempelajari al-ilm, wa syarfuhuma, dan keutamaan keduanya, antara ilmu dan mengajarkannya, maka niscaya buruan seekor anjing yang pintar tersebut dan seekor anjing yang jahil, kedudukannya sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dalam penjelasan yang disebutkan dalam ayat tersebut, keutamaan al-ilmu wa ta'lim, ilmu dan mengajarkan al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.